Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ حَدِرٍ قَوَ مِسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali melakukan kegiatan talabul ilmi. Kita melanjutkan membaca kitab Usul Sunnah dengan syarahnya Syekh Rabi. Pada kalimat fi daulatil abasiyin jara ta'tilu sifatillahi wal qawli bi khalqil quran ila ghairi dhalika min aqaidil jahmiyah wal mu'tazilah. Di zaman Bani Abbasiyin terjadi berbagai macam fitnah kebatilan. Di antaranya adalah pemahaman ta'til, meniadakan atau menolak, mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga keyakinan bahwasanya Al-Quran dalam makhluk. Dan bid'ah-bid'ah yang lain dari bid'ah-bid'ah Jahmiyah dan Mu'tazilah di kalangan daulah Bani Abbasiyin. Madhabu Jahannam, madhabu Jahm, indahum kufrun. Pemahaman Jahm, Jahm bin Safwan yang dinisbatkan kepada orang ini pemahaman Jahmiyah, menurut ahli sunnah itu adalah kekufuran, menolak nama, menolak sifat, mengatakan Al-Quran makhluk. Karena mereka menolak Allah memiliki sifat berbicara, maka mereka mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah, karena Allah tidak berbicara. Al-Quran adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Ini keyakinan ini adalah keyakinan yang kufur. Al-qawl bi khalqil Qur'an kufur inda Ahmad wa inda ahli sunnah wa inda ahli hadithi bidhalika al-waqt. Ucapan yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah kufur. Ini sebagaimana dijelaskan Imam Ahmad dan juga menurut ahli hadith di waktu itu. Kanat hukumah tad'u ila al-kufri. Pemerintah di zaman itu, di zaman Abbasiyin, Ma'mun dan yang setelahnya, mereka mengajak manusia meyakini keyakinan ini, keyakinan yang kufur. Ma dzalika yuridun ay yakhruju. Dalam keadaan seperti itu, maka kaum muslimin yang ada di zaman itu berkeinginan untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang ada di waktu itu dari Bani Abbasiyin. Fayati fayaba Imam Ahmad. Namun Imam Ahmad tidak menghendaki itu. Tidak menghasung, tidak memerintahkan, bahkan melarang dari memberontak kepada pemerintahnya. Wa qala hadza fihi fasadun wa fihi dararun alal muslimin. Ini, yakni memberontak kepada pemerintah yang sah, padanya terdapat kerusakan besar dan mara bahaya yang akan membahayakan umat Islam. Fazajjaruhum, maka Imam Ahmad melarang mereka dengan tegas. Kaifa Ahmad? Jabban Ahmad asil, tu'amil. Mungkin ada orang yang mengatakan, bagaimana Imam Ahmad jabban, nakut. Imam Ahmad amil, penjilat pemerintah, tidak mau memberontak kepada pemerintah. Maka jawabannya adalah bukan karena faktor Imam Ahmad jaban. Apa itu jaban? Penakut, tu'amil atau sebagai penjilat pemerintah, bukan. Karena Imam Ahmad berhujjah dengan dalil Al-Quran wa Sunnah yang melarang untuk melakukan kudeta atau pemberontakan. Beliau mengatakan, ad-dima, ad-dima ayuhal muslimin. Darah, darah wahai kaum muslimin. Jangan kau cucurkan darah-darah kaum muslimin dengan pemberontakan itu. Ana la amurakum bihi. Aku tidak memerintahkan kalian pada perbuatan itu. Lihat sikap Imam Ahmad dalam menghadapi pemerintah yang memiliki ideologi kufur. Tidaklah Imam Ahmad mengkafirkannya. Ini contoh yang disebut oleh Ibn Abbas, kufrun duna kufrin. Kufur perbuatannya, tetapi orangnya belum dikatakan kafir. Ini tafsir beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Al-Imam Ibn Abbas terjemah Al-Qur'an beliau mengatakan kufrun di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufur perbuatannya, tetapi orangnya belum dikatakan kafir. Sebagaimana Amirul Mukminin atau khalifah yang atau sultan atau raja yang ada di zaman itu yang dipanggil oleh Imam Ahmad dia Amirul Mukminin dari zaman Abbasiyin, Ma'mun, Mu'tasim sampai zaman Mutawakkil, ya, mereka dipanggil oleh Imam Ahmad dengan panggilan ya Amirul Mukminin, tidak dikafirkan walaupun ideologi keyakinan yang ada di zaman itu adalah keyakinan kekufuran. As-salaful ladzi akhadhu bi hadhihi al-adillati wa qamu wa qawamu al-khawarij wa qawamu ahli al-fitan min al-mu'tazilati wa ghayrihim umala wa jawasis. Beliau mengumpulkan sebuah pertanyaan terhadap mereka-mereka yang menuduh Imam Ahmad jaban, Imam Ahmad penakut, tidak mau melawan pemerintah yang zalim, atau Imam Ahmad penjilat penguasa sehingga dia tidak mau memberontak kepada pemerintah. Ada juga yang mengatakan as-salaf, bahkan secara umum salaf ketika mereka mengambil dan memegangi dalil-dalil keharaman memberontak kepada pemerintah yang sah, waqawam al-khawarij waqawam al-fitan al-mu'tazilah, dan mereka kaum manhaj salaf salafiyun, yani salaf, mereka melawan khawarij dan juga menghancurkan fitnah mu'tazilah. Apakah mereka disebut umala, penjilat pemerintah, wajawasis? Apakah mereka disebut jasus, mata-mata? Yani wallahi yuharibuna ahla sunnati bi asalib syu'iyyin. Demi Allah, mereka-mereka ini melawan dan menentang ahlu sunnah dengan cara-cara syu'iyyin, komunisme, cara-cara yang batil, al-bathiyyin, dan juga komunis, wal-qawmiyyin, wal-ahzab, al-mulhidah, dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Bagaimana fatastakhdim hadhihi al-asalib fi aqli muslimin? Bagaimana kalian menggunakan uslub atau cara seperti ini yang kalian sematkan kepada umat Islam? Bagaimana la ta'khuduna bil adillah? Walam la walima la ta'khudu la ta'dhirunahum 'indahum min hadhihi al-adillah? Mengapa kalian tidak mengambil dalil-dalil ini dan memberikan uzur kepada mereka bahwa mereka memiliki dalil-dalil tentang hal tersebut? Anna al-an la urid an akhruja, kata Syekh Rabi, aku sekarang ini aku tidak menginginkan untuk memberontak. La ra an al-hakim kufrul bawah. Aku tidak berpendapat bahwasanya hakim pemerintah ini melakukan kekufuran yang sangat jelas. Ana ma kafartu, aku tidak mengkafirkan pemerintah. Anta dhabta madhab al-khawarij, adapun kamu pendapat seperti pendapatnya khawarij, kafartahu, kau mengkafirkan pemerintah. Atrukni fi hali akhi, biarkan aku dalam melakukan persaudaraanku ini dengan saudaraku. Biarkan aku bersikap lemah lembut kepada saudaraku ini. La tahinni ya akhi, jangan kau larang aku, wahai saudaraku. Anta yajibu an tasma' liqali nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu seharusnya mendengar sabda nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ma aqamu shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Ma sallu, selama mereka masih menegakkan salat. Atau taruh kufran bawahan, sampai kalian bisa melihat kekufuran yang nyata, barulah engkau diperbolehkan untuk menyerang pemerintah. Kalau tidak, maka tidak boleh. Al-an, kata beliau, di masa-masa sekarang ini, ما عرفنا عالما معتبرا, kami tidak melihat seorang alim yang jadikan sebagai pelajaran. Qala yani fi ba'd al-huqqam alladhi yasallun wa la yazaluna fi diyar al-islam annahum kufar, aku tidak pernah mengetahui seorang alim yang mu'tabar ucapannya, yang mereka menghukumi para hukam, yang mereka masih salat. Wala yazalun fi diyar al-islam, terus menerus pemerintah itu masih dalam lingkup Islam selama mereka masih salat. Ya, tidaklah dikatakan mereka kafir selama mereka masih salat, dan ini adalah keyakinan ahlu sunnah panjang masa. Dan ya syekh, misal kata beliau, syekh Abdul Aziz bin Baz, ta'rifuna annahu kafar ba'd al-hukam, apakah kalian mengetahui bahwasanya beliau pernah mengkafirkan beberapa pemerintah atau hukam? Mazalun fi dairat wa ba'd al-ulama kafar ba'd al-hukam minhum yasihab takfir, sebagian ulama mengkafirkan orang yang memang pantas untuk dikafirkan dari para hukam. Lakin ba'dul hukam yazalu fi da'at Islam wa intaharrafu, dan pemerintah beberapa di antara mereka masih tetap berada pada lingkup Islam walaupun mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. When arafu fi da'iratul Islam ma ahad kafarahum, mereka tetap berada pada lingkup Islam, tidak seorang pun yang mengkafirkan mereka. Tidak seorang pun yang mengkafirkan mereka. Ini beliau mengisahkan kondisi beliau dengan lingkup pemerintah yang ada dan para ulama yang ada di zaman itu, di antaranya guru-guru beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala wa ghafar lahu. Kulluha mustamidatun, kata beliau, manajidu illa sufaha, kita tidak mendapati orang-orang yang mengkafirkan para hukam kecuali mereka orang-orang yang dungu, wal jahala, dan orang-orang yang sangat-sangat bodoh. Wahlasil mu'tazilah, mereka-mereka yang berpaham dengan paham Mu'tazilah, wal khawarij, juga mereka-mereka yang berpaham khawarij, hum alladzina kafaru, orang-orang inilah yang mengkafirkan para pemerintah penguasa. Alladzina kafaru al-hukam wasy'ub, mereka-mereka inilah orang-orang yang berpahaman dengan pemahaman khawarij, mereka mengkafirkan para pemerintah dan bahkan masyarakat di satu negeri dikafirkan oleh mereka dikarenakan masyarakatnya mentaati pemerintah yang telah mereka kafirkan. Walladzi kafir al-hukam al-jaysh, mereka pula orang-orang yang mengkafirkan pemerintah dan tentaranya. Kullaha mustamidatun min madrasatin sawa, min madrasati Sayyid Qutb alladzi haddama usul sunnah. Semua itu, orang-orang yang berpaham seperti itu, mereka mustamidatun, duduk dalam jangka waktu yang lama, talabul ilmi, di hadapan seorang guru yang dikenal dengan Sayyid Qutb, yang dia merusak prinsip-prinsip sunnah, diantaranya prinsip tadi di atas, mentaati pemerintah, dan haramnya memberontak ketika mereka masih salat. Wa ta'alluqi bi usuli min 'ala ahli dhalal, dan mereka pun mengikuti prinsip-prinsip ahli dhalal jami'an semuanya. Ma min aslin fasidin illa tabayyana tabayyanahu Sayyid Qutb, wa min aslin min usuli al-sunnah illa wahadamahu. Kata beliau tentang Sayyid Qutb ini, dialah yang menghancurkan prinsip-prinsip sunnah. Dia bergantung pada prinsip-prinsip ahlul dhalal semuanya. Ma min aslin fasidin illa tabannahu Sayyid Qutb. Tidak ada satupun prinsip yang batil kecuali diikuti oleh Sayyid Qutb. Wa ma min aslin min usul sunnah illa wahadamahu. Dan tidak ada satupun prinsip dari prinsip-prinsip sunnah kecuali Sayyid Qutb menghancurkannya. Wa minna takfirul ummah, di antara kebatilannya orang ini, ini Sayyid Qutb, adalah mengkafirkan umat Islam. Wa minha al-asl alladhi yanbani alaihi hadhihi takfir, di antaranya adalah dasar-dasar yang mereka pegangi sehingga melahirkan pemahaman takfiri, pengkafiran kepada umat manusia, terutama kaum muslimin. Kata mereka, anil iman la yazid wa la yanqus, iman itu tidak naik dan tidak kurung, tidak naik dan tidak turun. Wa imanu iman ma'ama mi'atin fil mi'ah, yang namanya iman bisa jadi dia iman mi'ah fil mi'ah, yani 100% betul-betul dia beriman. Wa imma kufran, atau bisa jadi kufur. Faqat imanun, hanya semata iman tanpa bukti. Kufran, aw insan indahu ma'asin, fala idha ta'a hakiman fi jizyatin faqat kafara wujuba di'arat islam nihaiya, wujuba khuruj kharja minar islam nihaiya. Kata beliau, mereka mengatakan iman itu tidak naik dan tidak kurang, tidak naik dan tidak turun. Iman itu imma imanun mi'ah bil mi'ah, bisa jadi seorang iman betul-betul iman, atau dia iman lisannya tetapi melakukan kemaksiatan anggota badannya. Maka kata beliau, faqad kafara, faqad imanun kafara, maka sungguh dia telah berbuat kekafiran. La yazidu wa la yanqus, iman itu tidak tambah, iman itu juga tidak berkurang. Al-iman imma imanun ma ilma iyah mi'ah fil mi'ah, wa imma kufran faqad imanun kufran, amma insan indahu ma'asin fala idha ata'a hakiman fi juz'iyah faqad kafara wa kharaja min da'iratul islam nihaiya. Ini hukumnya mereka. Menurut mereka, ada satu prinsip yang mereka bangun di atasnya, keyakinan. Barang siapa yang tidak mengkafirkan, la kudus fa kafir, maka dia kafir. Iman itu tak lain adalah 100% harus iman. Kalau dia tidak seperti itu, maka dia kafir. Ini dia, ini pendapatnya mereka. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Sehingga yang namanya Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, dan terutama adalah para ulatul umur. Ketika mereka mendapati ulatul umur melakukan dosa-dosa besar, maka mereka pun mengkafirkannya. Wal'iyadzu billah. Ini sebagaimana telah lewat pembahasannya. Kejadian di awal abad 14 disebutkan oleh para ulama kita dalam banyak kitab. Juhaiman. Kisah Juhaimaniyah. Abad awal 1400 tahunan. Awal-awal itu. Sekarang kita 1445 Hijriah. Betul? Atau masih 44? 45 ya? Hah? Ya, ya. Apa belum? Saya malah lupa. Nah, terjadi 45 tahun silam. Kejadian Juhaiman memimpin pasukan menyerang Mekah, terutama Masjidil Haram. Mengepung Masjidil Haram. Dan siapa saja yang didapatilah mereka sholat di dalam Masjidil Haram, mereka sebelah dan dibunuh oleh mereka. Atas nama dasar jihad. Inilah Khawarij. Sangat mirip sekali. Khawarij di waktu itu mengkafirkan kaum muslimin. Karena kaum muslimin tunduk dan patuh kepada penguasa yang ada di waktu itu. Ini Juhaiman. Sampai beberapa hari disebutkan dalam sejarah, tidak terdengar azan di Masjidil Haram. Sampai pada ujungnya Allah berikan kemenangan, sehingga kaum muslimin bisa menangkap mereka, dan mereka dipenggal semuanya kepalanya oleh penguasa di negeri Saudi. Kurang lebih 45 atau bahkan lebih. Mereka yang membunuh, dibunuh kisos, dan dibunuh karena mereka adalah Khawarij. Sangat mengerikan Khawarij itu. Orang-orang yang sedang salat dibunuh di Masjidil Haram, tempat yang disucikan oleh kaum muslimin. Jangan heran kamu nak. Dulu Uthman bin Affan, Ahlul Jannah saja ditusuk oleh mereka dari belakang dan meninggal dengan sebab itu, karena pedangnya tembus ke depan. Ali bin Abi Thalib juga diperang oleh mereka. Abdullah bin Khabbab bin Arq radhiyallahu anhum dibunuh olehnya, putra Khabbab bin Arq. Istrinya yang sedang hamil disobek perutnya. Bengis mereka. Yang dibunuh oleh umat Islam, yang dibunuh oleh mereka adalah umat Islam. Dikarenakan Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib dia berani membunuh salah satu di antara sahabat Nabi, Abdullah bin Khabbab bin Arq, maka Ali bin Abi Thalib mengutus pasukan guna memerangi mereka. Perang itu disebut dengan Perang An-Nahrawan. Sehingga jangan heran kalau nanti suatu saat, wal'iyadu billah, terjadi fitnah pengeboman di Masjidil Haram, sebagaimana beberapa tahun silam di Masjid Nabawi, dekat dengan Masjid Nabawi, ada satu mobil dengan membawa bom dan meledak tidak jauh dari Masjidil Haram Madinah. Itu tak lain adalah perbuatan-perbuatannya Khawarij. Wal'iyadu billah. Atas nama apakah mereka melakukan itu? Atas nama Al-Islam. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq dikisahkan dalam sejarah bagaimana Khawarij melawan para sahabat Nabi, memusuhi sahabat Nabi, dan bahkan mereka membunuhi sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ketika mereka tanya, kenapa kalian memerangi Ali bin Abi Thalib? Lain karena mereka meyakini kafirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena itu mereka menghalalkan darahnya. Kalau mereka tidak mengkafirkan sebelumnya, ya tidak mungkin mereka menghalalkan untuk dicucurkan darahnya. Kafaru awalan, mereka mengkafirkan dulu. Setelah itu baru kemudian mereka menghalalkan darah orang yang dikafirkan sehingga mereka membunuhnya. Al-Khawarij wasul ila hadzal hadd. Khawarij itu sampai tingkatan ini. Sangat-sangat mengerikan sekali. Sahabat dibunuh. Siapa lagi yang lebih baik daripada para sahabat? Tidak ada. Dibunuh sama mereka. Apa lagi yang di bawahnya? Tingkatan keimanannya. Mudah sekali oleh mereka dikafirkan. Wasal ila hadzal hadd. Fa nahnu nu'amilu 'ala asy-syabab yatafaqahu. Khawarij sampai tingkatan yang sangat membahayakan ini. Hingga kami nasihatkan kepada para pemuda untuk mereka belajar ilmu agama. Yatafaqahu, agar mereka belajar ilmu agama. Al-an tastakhrij nusus al-adillah wa tubayyin dalala hadha ar-rajul ma yaqbaluna mink. Sekarang ini kalau engkau keluar menjelaskan nas-nas dan dalil-dalil yang menjelaskan kesesatan seorang khawarij, ma yaqbaluna mink, mereka tidak menerima ilmu darimu karena mereka sudah termakan fitnah khawarij. Al-an nastakhrij, kata beliau, ma yastaqbilun, ma yaqbiluna minkum al-haq, mereka tidak akan mau menerima darimu al-haq. Abau ayyab'athu al-haq, mereka menolak untuk bisa berjalan di atas al-haq, ya ikhwah. Abau ayyaktu maqif al-uqala an hadhihi al-fitnah, mereka para pemuda yang sudah terkena pemahaman khawarij ya mau mereka untuk bersama para ulama al-uqala yang berkaitan dengan permasalahan ini. Masya Allah, banyak sekali jawaban beliau. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, kita masuk kepada bab baru. Bab al-jihadu madin ila yaumil qiyamati mal birri wal fajiri. Berjihad di jalan Allah, perang fi sabilillah, itu syariat terus menerus ada panjang zaman. Tetapi harus diingat, itu dilakukan bersama pemerintah, baik pemerintah yang baik maupun pemerintah yang jelek. Tetap jihad tidak boleh dilakukan dengan komando sendiri, tapi jihad dilakukan atas komando pemerintah. Dan ini adalah prinsip Ahlus Sunnah. Prinsip Ahlus Sunnah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab Usul Sunnah. Perhatikan yang punya kitab. Ya. Wal-ghazw, perang, madin adalah satu syariat yang terus akan ada. Mal-umara, yang melakukannya adalah kaum muslimin bersama para pemerintahnya. Ila yaumil qiyamah, terus menerus jihad ini dikobarkan sampai yaumul qiyamah. Albir wal fajir, baik pemerintah yang baik maupun pemerintah yang fajir. La yutrak, jihad itu tidaklah ditinggalkan sama sekali. Hadirin kaum muslimin, untuk perhatikan ke sini. Biasanya di beberapa literatur kitab yang lain disebutkan beberapa amalan jamaah al-hajj. Malan sama. Wal hajj wal jihad madiyani mal amiril birri wal fajiri. Haji, jihad terus menerus akan ada. Dilakukan bersama para imam yang berhak mengatur haji, yang berhak mengatur jihad adalah para imam penguasa atau yang mewakilinya. Baik itu penguasa yang soleh maupun penguasa yang jelek, selama dia masih muslim, tidak boleh bagi kita untuk melawannya. Dan wajib bagi kita mentaatinya. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah haji, yang melakukannya dan memimpinnya adalah pihak pemerintah. Yang mengadakan pemberangkatan pemerintah, kemudian masuk ke negara Saudi, pemerintah yang mengadakannya, yang menjamu, yang mengatur dan mempersiapkan segalanya, pemerintah. Penentuan tanggal 1 Arafah sama. Karena di posisinya di Saudi sesuai dengan tanggal 1 Arafah, wukufnya sama. Tanggal 1 Arafah. Tanggal 9 Arafah, tanggal 1 Dzulhijjah yang saya maksudkan, itu ditentukan oleh pemerintah yang ada. Sehingga tidak ada orang haji sendiri. Saya haji tidak mengikuti keputusan pemerintah Saudi tentang tanggal 1 Dzulhijjah. Tidak benar itu. Anda harus haji bersama pemerintah yang ada di waktu itu. Sehingga tidak ada yang namanya haji sendiri-sendiri. Hajinya orang Indonesia wukufnya besok. Hajinya orang Arab wukufnya sekarang. Karena di Arab tanggal 9 Dzulhijjah sekarang. Adapun di Indonesia tanggal 9 Dzulhijjah besok. Tidak ada yang seperti itu, Pak. Semuanya bergerak serempak. Dimulai mana keserempakan itu? Kalau tarwiyah itu tidak diwajibkan sunnah. Tarwiyah itu adalah engkau masuk ke mana? Mina pada malam 9. Tanggal 8 sore ke Mina, kemudian tinggal di Mina satu malam, kemudian besok pagi hari berangkat ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kemudian serempak manusia berjalan terus. Ayo barakallahu fi jazakallahu khair. Dari Mina, dari mana? Arafah, Muzdalifah, Mina, terus semuanya itu mengikuti aturan. Demikian pula dengan amalan jihad. Tidak ada jihad atas komando pribadi seseorang. Tidak ada. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan laskar jihad zaman dulu? Komandonya bukan pemerintah. Jawabannya adalah wahai kaum muslimin, pemerintah yang ada di Ambon di waktu itu lumpuh, sehingga kaum muslimin terbantai dalam jumlah yang banyak, dan kita berniat meminta izin kepada pemerintah itu di waktu itu, ya, untuk diizinkan datang ke Ambon guna melakukan pembantuan, membantu dan melindungi saudara kita muslimin. Mudah-mudahan amalan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pemerintahnya kuat, kita pun berhenti. Karena memang jihad harus dengan komando pemerintah. Ketika pemerintah tidak mengomandonya, maka kita tidak melakukan kegiatan jihad. Pemerintah memiliki kekuatan TNI Polri, tentara negara Indonesia, cukup berkaya macam. Kalau ada jihad, pemerintah Indonesia membuat selebaran, siapa yang berumuran 20 tahun ke atas yang mampu untuk berperang, maka kami memerintahkan untuk bergabung dan berperang. Bagaimana yang disebut dengan kalimat apa? Darurat militer. Di mana laki-laki di tempat itu harus sebagai militer. Maka kalau demikian itu adanya, kita berangkat. Perang. Fisabilillah. I'la kalimatillah. Dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah. bukan dalam rangka semata hanya wataniyah, kenegaraan, tetapi karena li'la'i kalimatillah. Ini amalan besar, sebagaimana Jumat amalan besar, Idain, Hari Raya Id Fitri maupun Idul Adha. Itu semua dilakukan dengan pemerintah baron kano fajir, pemerintah yang baik maupun pemerintah yang fajir. Kita tidak boleh berbuat sendiri, tidak boleh menentukan sendiri. Semuanya adalah amal jama'i, yang menentukan adalah ulatul umur, pemerintah. Sehingga kalau ada orang mengatakan, loh pemerintah seperti itu kok diikuti? Nah, kamu salah. Prinsip ahlu sunnah, walaupun pemerintahnya itu fajir, penuh dosa atau melakukan sesuatu hal yang tidak baik, korupsi mamanya, KKN, nepotisme dan yang lainnya, tetap dia muslim, maka tetap jihad dan haji mengikuti keputusan pemerintah. Gitu. Kan ada orang mengatakan, oh, kalau pemerintahnya baik ya ditaati, kalau pemerintahnya enggak baik ya enggak ditaati. Bedanya dengan ahli sunnah, pemerintah yang baik ditaati, pemerintah yang jelek pada maksiatnya tidak ditaati. Walakin akan tetapi kita tidak memberontak. Yang jelek tidak ditaati, tetapi kita tidak mencelanya dan menghinakannya atau memberontaknya. Faham dom? Bisa difaham ya? Ini pembahasan tentang jihad. Kita lihat pembahasannya. Waqismatul fai, waqismat li fai'i, pembagian harta perang, harta rampasan perang tanpa perang, ini itu namanya fai. Wa iqamatul hudud, demikian pula dengan penegakan hukum-hukum had, potong tangan, rajam, atau eksekusi idam, nafs binafs, jiwa dengan jiwa, kisos umpamanya. Itu semuanya ditegakkan bersama ulatul umur. Ilal a'immati madin. Itu dikembalikan kepada pemerintah-pemerintah. Dan itu sudah lampau dari zaman dulu. Sampai zaman Imam Ahmad pun dilakukan. Laisa li'ahadin yud'in 'alaihim. Tidak boleh bagi seorang pun untuk mencela pemerintahnya. Wala yunazihum. Dan tidak boleh memberontak kepada mereka. Wadafa'a sadaqat ilaihim. Dan tidak boleh pula dafa'a sadaqat ilaihim. Menolak sadaqah dari mereka. Jaizatan nafidatan. Atau dafa'a sadaqat ilaihim jaizatan nafidatan. Dan menyerahkan sadaqah kepada mereka. Sesuatu yang boleh dan terlaksana. Man dafa'aha ilaihim ajza'at an. Karena siapa yang dia membayarnya kepada pemerintah ajza'at an. Baron kana fajir. Sama saja pemerintah yang baik maupun pemerintah yang fajir tetap ditaati. Demikian pula dengan wasalatul jumaati. Salat Jumat. Demikian pula dengan salat Jumat. Alfahu di belakang para pemerintah. Man wallahu. Siapa saja yang memegang tampuk kepemerintahan. Umumnya salat Jumat bersama Pak RT, Pak RW. Atau salat Jumat kita salat di belakangnya Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Kita salat Jumat di belakangnya pemerintah gubernur atau kecamatan atau yang lainnya. Itu sesuatu yang memang diperintahkan, diperbolehkan. Walaupun mereka apa? Jairan. Pemerintah yang jair. Yang buruk dan kejam. Selama mereka masih salat, mereka adalah pemerintah kita. Belum ada kan? Wasalatul jum'ati khalfahu. Ghalfa man walahu jaizatun baqiyatun natamatun raq'atain. Man a'adahuma fahuwa mubtadi'un tarikul athar. dan penunaian sholat Jumat. Di belakang orang-orang yang memegang tampuk kepemerintahan, itu diperbolehkan dan terus-menerus ada hukum itu. Dilakukan rokaatain, dua rokaat. Man a'adaha, barang siapa yang dia menolaknya atau menentangnya, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia meninggalkan yang sunnah. Mukhalifu li sunnati, laysa lahu min fadlil jum'ati. Dia menyelisihi sunnah. Tidak ada bagi dia keutamaan Jumat sama sekali. Di dalam yara salat khalfal imah. Jika dia berpendapat tidak boleh salat di belakang para imah. Man kanu baruhum mafajirahum. Ya, mereka mendapat seperti itu ahli bid'ah. Mendapat bahwasanya tidak boleh melakukan salat di belakang imam. Fasunatu bisalimahum, yang sunnah adalah salat belakang para pemerintah. Rokatain, dua rokaat. Wajadain bi annahuma wa nudinu bi annahuma bi annaha tamah. Dan kita meyakini bahwa salat itu sempurna. La yakun fi sadrika min dalika syak. Jangan kamu ragu adanya keraguan dalam hatimu yang berkaitan tentang sah dan tidaknya salat di belakang para umara yang mereka faham. Jangan ragu. Misal seperti pemerintah negara Indonesia. Mereka salat. Tapi mereka mengatakan dasar negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apa hukumnya mereka? Muslim atau kafir? La syak. Tidak ragu. Mereka adalah muslimin. Karena mereka masih sholat bersama kita. Walaupun dasar negaranya seperti itu. Karena memang Nabi sudah memberitahukan akan datang satu zaman di mana pemerintahnya la yastannuna sunnati. Mereka tidaklah mengambil sunnahku sebagai pegangannya. Wala yahtaduna budaya. Dan mereka tidak memegangi petunjukku sebagai petunjuknya. Tetapi Nabi tetap memerintahkan kita bersabar, ya, untuk mengikuti mereka, mentaati mereka dalam hal yang baik. Wahadakum muslimin dan jami'an. Ya, mereka selama mereka masih salat dalam pemerintah kita, sehingga kita salat bersama mereka sah. Mereka melakukan ini, pemerintah ada oknum korupsi belak di soleh belakangnya bagaimana? Sah, la syakafi. Yang kamu ragu. Ini ada Pak Camat, bagaimana hukum salat di belakangnya? Sah. Tapi kan dia begini begitu. Ya. Dia muslim. Pemerintah kita. Sah salat di belakangnya. La syak. Tidak ada keraguan pada dia. Bahagia tak kopsi. Ya. Kalau Pak Lurahnya itu adalah bulurah. Paham maksudnya? Apakah boleh salat di belakang bulurah? Hal itu pembahasannya lain lagi, Pak. Ya, masa laki-laki salat di belakang Bu Camat atau Pak Lur, Bu Lurah, ya enggak. Ya, itu kan ada ya. Sebuah daerah yang dipimpin sama wanita, ada tidak? Nah, ada. Pak kepala desanya adalah Bu Kepala Desa. Ya, salat di belakangnya enggak boleh karena perempuan, Pak. Walhasil pembahasan ini, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang, berkaitan tentang jihad dan amal-amal jama'i terus dilakukan oleh umat Islam bersama pemerintahnya, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mumpung masih terang, kita pulang sebelum hujan. Nggih, ya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.